Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhwani kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagaimana teman-teman semua? Saya ada. Semuanya sehat dan tambah fikir. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala wal ma'na al-ijmali lil-ayah anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi fahiya bayanun lil-hikmati fi khalqihim. فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم. نعم. بارك الله فيكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita masih pada penjelasan ayat pertama dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, yaitu firman Allah Jalla wa Ala dari surat Az-Zariyat ayat ke-56, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan, "Al-ibadatu fil lughah at-tadhallulu wal khudu'." Definisi ibadah secara etimologi adalah at-tadhallul wal khudu'. Menghinakan diri dan merendahkannya. Maka kalimat ibadah dia mengandung makna penghinaan diri atau kehinaan atau kerendahan serta ketundukan. Oleh karenanya budak sahaya disebut dengan abdun dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang merendahkan dirinya dan menundukkannya kepada majikannya, berada di bawah ketundukan dan kerendahan dari sisi status sosial dia di sisi majikannya. Adapun di sisi Allah Jalla wa Ala, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa syar'an, adapun definisi ibadah secara syar'i, yang dimaksud dengan kalimat ibadah di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama Islam yang sedang berbicara tentang ibadah dari sisi agama, adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata, sebuah nama yang mencakup segala seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala, baik yang terlihat ibadah tersebut sifatnya lahiriah ataukah yang sifatnya batiniah. Yang sifatnya lahiriah adalah ucapan, perbuatan yang terlihat. Adapun batiniah adalah ibadah-ibadah hati, dari keyakinan-keyakinan yang kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan tersebut, seperti tawakal, ya, seperti raghbah, rahbah, al-khusyu', ya, al-khasyah, al-khawf, al-raja', dan seterusnya dari ibadah-ibadah hati. Dengan ini kita mengetahui bahwa definisi ibadah itu amatlah luas, dan ini perlu kita sampaikan kepada anak keturunan kita dan kaum muslimin. Karena sebagian orang ketika mendengar ayat Allah Jalla wa Ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Sebagian orang seperti sempit dada yang ketika mendengar ayat ini, sehingga dia mengatakan kalau demikian kita harus selalu di masjid dong, harus selalu puasa, harus selalu sholat, harus selalu dan seterusnya. Sebab ucapan yang seperti itu keluar dari mulut seseorang adalah karena gagal pahamnya dia tentang definisi ibadah. Definisi ibadah di dalam Islam itu tidak hanya yang bersifat dalam lingkup masjid semata, tetapi kalimat ibadah di dalam Islam adalah sebuah kalimat yang mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, baik yang terlihat, yang sifatnya lahiriah ataupun yang batiniah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan ala ahlika tabtaghi biha wajh Allah ila ujirta 'alayha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, yang merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan masuk syurga dalam satu hadis. Nabi menyatakan, tidaklah engkau memberikan infak kepada anggota keluargamu mengharapkan pahala dari Allah yang atas itu, melainkan engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Mungkin juga ucapan sebagian ulama salaf, talabun nafkah min afdhalil jihad fi sabilillah, mencari nafkah salah satu jihad di jalan Allah Jalla wa'ala yang mulia. Maka kalimat ibadah tidak hanya salat, puasa, haji, dan bahwa firman Allah Jalla wa'ala di atas tidak menunjukkan bahwa seorang muslim dan muslimah harusnya selalu dalam keadaan salat, puasa, haji, umrah atau di dalam masjid. Karena kalimat ibadah lebih luas cangkupannya daripada sangkaan sebagian orang di atas yang telah kita luruskan pemahamannya di atas. Baik, kemudian Syekh Shalih Fauzan menerangkan kepada kita makna ayat secara global. Bahwa makna ayat annallaha akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadati. Bahwa Allah Jalla wa Ala tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita hikmah Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan bahwa lam yang ada pada firman Allah liya'budun adalah lamul hikmah. Lamul hikmah. Lam yang menunjukkan hikmah Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka, itu agar mereka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan makna ibadah yang telah kita ketahui di atas tadi. فَلَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ مَا تُرِيدُهُ السَّادَةُ مِنْ عَبِيدِهَا مِنَ الْإِعَانَةِ لَهُمْ بِالرِّزْقِ وَالْإِطْعَامِ. Namun perlu diketahui bahwa hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka untuk beribadah hanya kepadanya, perlu diketahui bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan dengan mereka beribadah kepadanya rezeki dan bantuan sebagaimana yang diinginkan oleh para majikan dari budak-budak sahaya mereka. Tidaklah mereka membeli dan memiliki budak sahaya kecuali agar budak sahaya tersebut mendatangkan manfaat untuk mereka, mengembangkan harta mereka, atau membantu hal-hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun Allah Jalla wa'ala, wa innama aradal maslahata lahum. Allah Jalla wa'ala meminta dan memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepadanya itu demi kemaslahatan mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di akhir ayat ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha yang memiliki kekuatan yang nyata. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan hikmah atau tujuan ia menciptakan mereka di dunia ini Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa dirinya tidak menginginkan makanan dan rezeki dari mereka, dan bahwa dirinya adalah maha pemberi rezeki lagi maha yang memiliki kekuatan yang nyata. Ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan manfaat sedikit pun dari kebaikan kita. Oleh karenanya, hendaknya setiap muslim dan muslimah yang merealisasikan ubudiahnya kepada Allah Jalla wa'ala dengan salat, puasa, haji, umrah ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, agar dia tidak merasa telah berbuat baik atau berjasa untuk Allah. Iyadhan billah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wala tamnu tastakthir. Jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa'ala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua kalian fakir, amat membutuhkan Allah Jalla wa'ala. Sementara Allah Jalla wa'ala maha kaya, lagi maha mulia. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzal Al-Ghifari radhiyallahu an, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajri wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, andai kata seluruh kalian yang pernah diciptakan dari kalangan jin dan manusia, dari orang-orang terdahulu maupun yang datang belakangan, semua kalian menjadi makhluk yang paling bertakwa, semua kalian menjadi orang yang paling bertakwa dengan sebuah takwa yang sama, maka ketakwaan kalian tersebut sama sekali tidak menambahkan kekuasaan diriku. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam hadis yang sama, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku sebagaimana kalian tidak mampu memberikan mudarat kepadaku. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis ini sahihkan oleh sebagian para ulama, Nabi menyebutkan bahwa andai kata seorang di dunia ini semenjak lahirnya dan sampai matinya dia diseret dengan wajahnya ke tanah karena berada di jalan Allah, kemudian datang di hari kiamat, tatkala Allah Jalla wa'ala menerangkan dan memperlihatkan kepadanya seluruh kebaikan nikmat yang telah Allah berikan untuknya, maka dia akan menilai bahwa seluruh pengorbanan dan musibah yang pernah ia rasakan semenjak lahirnya dan sampai matinya, yang Nabi sebutkan tadi bentuknya dia diseret dengan wajah yang ke tanah sampai matinya, dia menganggap itu tidak ada apa-apanya, itu tidak ada artinya dibandingkan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Ini prinsip yang mesti tertanam di dalam hati kita. Karena apabila prinsip ini telah tertanam, tertancap kuat di dalam hati kita, maka insya Allah ta'ala prinsip ini akan mengeluarkan sifat ujub dari hati kita. Sifat sombong, sifat riya, dan pembangkaman kepada Allah Jalla wa'ala. Tidaklah sifat ini tertancap kuat di dalam hati kita, melainkan kita akan semakin tadallul wal khudu', semakin menghinakan dan merendahkan diri kita serta menundukkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan sisi kesesuaian penyebutan ayat ini di bab ini. Kan Syekh sedang membahas tentang tauhid, ya, definisi dan hakikat tauhid dengan menyebutkan kurang lebih 5 ayat dan 2 hadis. Maka berikut ini beliau akan terangkan kepada kita sisi kesesuaian atau kesinkronan ayat ini dengan judul bab yang sedang beliau bahas. Fadhal akhi Farhan, barakallahu fiik. Qala wa munasabatul ayat bil bab annaha tadullu ala wujub at-tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Nah, kata beliau, sisi kesinkronan dan kesesuaian ayat ini disebutkan pada bab ini adalah karena ayat ini menerangkan kepada kita wajibnya mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Alladhi huwa ifradullah bil ibadah. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam peribadatan. Ini yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Dan kitab tauhid ini pembahasan prioritasnya adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat tidaklah disebutkan di dalam kitab ini melainkan secara global, ya, atau ya, sedikit saja. Apa sebabnya? Sebagian para ulama yang mensyarah kitab ini menerangkan di antara Syekh Shalih Al-Syekh bahwa tauhid ar-rububiyah keumuman manusia tidak mengingkarinya. Adapun tauhid asma wa sifat, sekalipun banyak penyimpangan yang terjadi di dalamnya, akan tetapi sudah banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama secara khusus terkait tauhid asma wa sifat, dari ulama terdahulu maupun yang datang belakangan. Adapun kitab yang ditulis khusus menulis atau menjelaskan tauhid al-uluhiyah panjang lebar dan secara rinci, kata Syekh Shalih Al-Syekh, menukilkan ucapan para ulama, tidak didapatkan ada yang telah mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kitab beliau ini, kitab tauhid. Ya. Tidak didapatkan ada sebuah tulisan yang ditulis oleh para ulama yang di dalamnya ada penjelasan tentang tauhid dan syirik secara panjang lebar, secara rinci, seperti kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Ini salah satu dari sisi kesamaan antara kitab tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Sahihul Bukhari. Sebagaimana tidak didapatkan ada sebuah kitab hadis yang di dalamnya hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih seperti Sahihul Bukhari, tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Dengan ini kita menjawab tuduhan sebagian orang yang menyatakan, berarti kalau demikian kalian telah memvonis Syekh Muhammad Abdul Wahhab lebih berilmu daripada ulama-ulama sebelumnya. Ini juga karena gagal paham terhadap faedah di atas. Sebagaimana kita katakan bahwa ulama katakan bahwa tidak ada kitab yang ditulis oleh manusia yang lebih sahih daripada kitab Sahihul Bukhari. Apakah ucapan tersebut menunjukkan bahwa kita telah memvonis Imam Bukhari lebih berilmu dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik? Tentunya tidak. Karena kita sedang membahas dari sisi kitab atau tulisannya. Nah, sisi kesamaan yang lain antara Sahihul Bukhari dengan kitab Tauhid adalah At-Tabwid, judul-judul bab yang ada di dalam kitab Tauhid ini sama persis dengan judul-judul bab yang ada dalam Sahih Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari setiap kali menyebutkan satu bab, maka beliau akan langsung menyebutkan dalil dari hadis-hadis Nabi SAW atau ucapan para ulama yang dijadikan sebagai landasan atau penjelasan terhadap judul bab yang beliau angkat tersebut. Demikian pula kitab Tauhid ini, setiap kali beliau menyebutkan sebuah bab, beliau langsung menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis atau ucapan ulama Islam yang menjelaskan kepada kita judul bab tersebut. Ya. Tidak didapatkan beliau menjadikan ucapan pribadi beliau sebagai landasan untuk judul-judul bab yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Ini beberapa sisi kesamaan antara kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Sahihul Bukhari. Baik, kemudian kata beliau, kenapa kita katakan bahwa ayat ini menerangkan kepada kita wajibnya kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala? Jawabannya, لِأَنَّهُ مَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِأَجْلِ ذَلِكَ. Karena di dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita tidak bahwa ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk merealisasikan tauhid. Kalau ada yang berkata, kan di dalam ayat Allah tidak menyatakan agar mereka mentauhidkan diriku. Allah Jalla wa'ala hanya menyatakan agar mereka beribadah kepadaku. Maka para ulama menyatakan bahwa kalimat ibadah yang ada dalam bahasa Al-Quranul Kirim dan hadis-hadis Nabi SAW itu sinonim ibadah. Afan, sinonim tauhid. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, telah datang tafsir dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau menyatakan illa liya'budun adalah ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Yang kedua, karena tauhid merupakan asas ibadah, di mana seluruh ibadah akan menjadi debu yang berterbangan, akan sirna, akan sia-sia dan tidak berguna serta bernilai di sisi Allah tatkala pelakunya jatuh ke dalam lawan syirik, afwan, lawan tauhid, yaitu syirik besar, tatkala dia meninggalkan tauhid. Sebagaimana yang akan kita lewati nanti ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menerangkan kepada kita prinsip ini. Baik. Berikut ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala akan menyebutkan kepada kita beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Fadhal ya Ustaz Farhan. Qala ma yustafadu min al-ayah. Al-awwal wujubu ifradillah bil ibadati ala jami'i thaqalain al-jinn wal ins. Al-thani bayanul hikmah min khalq al-jinn wal ins. الثالث أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. الرابع بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. الخامس إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. نعم ما شاء الله. Teman-teman di Zoom sambil minum atau ngopi, yang penting fokus belajarnya, jangan sambil tidur-tiduran. Barakallahu fikum. Syekh menyebutkan ada lima faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, bahwa kita wajib mengesakan Allah Jalla wa'ala, bahwa seluruh jin dan manusia wajib mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah. Mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah adalah dengan tidak memalingkan salah satu dari ibadah yang ia anjurkan kepada selainnya, yang apabila itu dilakukan maka seorang tersebut telah jatuh ke dalam syirik besar. Nah, ini syirik besar dalam tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, menjaga kesempurnaan dalam tauhid al-uluhiyah adalah dengan kita tidak menginginkan pujian dan sanjungan serta balasan dari selain Allahu Jalla wa'ala, yang apabila seorang melakukannya maka dia akan jatuh ke dalam syirik kecil yang dapat menghilangkan pahala ibadah yang sedang ia kerjakan tersebut, sekalipun tidak dapat menghancurkan seluruh ibadah yang pernah ia lakukan sebelumnya. Itu yang disebut dengan syirik kecil atau dengan nama lain riya atau sum'ah. Dengan ini kita jelaslah bagi kita bahwa jin sekalipun yang sebagian orang menakutinya, ya, sebagian orang takut kepadanya, bahkan menjadikan dia sebagai sumber pertolongan, ya, sumber perlindungan, dia sendiri juga wajib mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Berarti status sosial kita dengan jin juga sama-sama hamba Allah Jalla wa'ala, sama-sama wajib mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Lantas kenapa kita justru takut kepada jin? Nah, ini aneh nih, kalau udah belajar tauhid, ya, udah ngaku ikut sunnah, ya, tapi masih suka takut sama jin dengan takut yang tercela. Takut ke kamar mandi di tengahan malam, takut sama syaitan kalau melewati tempat-tempat gelap, melewati pemakaman, dengan takut yang menjerumuskan dia kepada keyakinan-keyakinan yang tidak boleh ia yakini kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, jin itu sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, tetap dia sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Dia dijanjikan dengan syurga apabila dia taat kepada Allah, sebagaimana manusia dijanjikan dengan syurga apabila mereka taat kepada Allah. Demikian pula sebagaimana manusia diancam dengan neraka apabila mereka bermaksiat kepada Allah, demikian pula dengan jin, mereka juga diancam dengan neraka apabila mereka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. La'amla'anna jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in, kami akan penuhi neraka jahannam dengan manusia dan dengan jin. Baik, faedah yang kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas, kata Syekh, bahwa ayat di atas menerangkan kepada kita hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Oleh karenanya, para nabi dan para rasul mengawali dakwah mereka dengan pembahasan tauhid, menjadikan tauhid intisari dakwah mereka, perjalanan dakwah mereka dan penutupnya. Kenapa? Karena itu hikmah manusia diciptakan. Jangan sampai mereka disibukkan dengan hal-hal yang itu bukan hikmah tujuan utama mereka diciptakan. Yang apabila hikmah mereka diciptakan tidak ditanamkan ke dalam hati mereka, sehingga mereka tidak merealisasikannya, maka tiada guna kebaikan dan ibadah yang mereka kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karenanya kita lihat dari dakwah para nabi dan para rasul yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim, dan dakwah nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sebagai nabi dan rasulnya Allah Jalla wa'ala, berada di atas prinsip ini. 13 tahun nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Beliau fokus menjelaskan prinsip ini, fokus menyuruh mereka kepada prinsip ini. Beliau masih membiarkan para sahabat yang masih minum khamar, yang masih bermuamalah dengan riba. Beliau belum menyampaikan kepada mereka wajibnya salat 5 waktu secara sempurna, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajibnya puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tidaklah beliau menyampaikan syariat-syariat Allah Jalla wa'ala melainkan setelah tertancap kuat akidah dan tauhid di dalam hati mereka. Bahkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beberapa hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia dan beliau di atas ranjang kematian dan kondisi sakit parah, beliau masih mengingatkan mereka tentang prinsip yang satu ini, dengan memperingatkan mereka dari suatu perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik, yang itu merupakan lawan daripada tauhid, yang merupakan hikmah mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dan hak Allah yang paling wajib. Beliau bersabda, la'natullah 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. La'nan Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat mereka beribadah. Nah, barakallahu fikum. Faedah ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas, kata Syekh, "Annal khaliqa huwa alladhi yastahiqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq." Bahwa yang mencipta, sang pencipta, dialah yang berhak untuk diibadahi semata, tidak selainnya dari makhluk yang tidak dapat mencipta. Apa maksud beliau menyebutkan ini? Maksudnya adalah fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Maksudnya adalah sebagai bantahan kepada para penyembah berhala dan selainnya. Kenapa mereka disembah sedangkan mereka tidak mampu mencipta? Kenapa kayu-kayu atau sesembahan yang dibuat sendiri oleh manusia, ya, dia sendiri yang memahatnya, dia sendiri yang menjaganya, ya, justru disembah, dijadikan sebagai sesembahan. Ya. Padahal secara logika yang sehat, sesuatu itu layak dijadikan sebagai Tuhan dan disembah, karena ia sumber pertolongan untuk kita, sumber perlindungan untuk kita, sumber kebaikan untuk kita, yang dapat menjaga, yang dapat menolong, yang telah menciptakan kita. Dan sifat itu tidak ada kecuali pada Allah Jalla wa'ala. Maka jika Allah telah diketahui dan diyakini sebagai pencipta, maka kenapa kita masih beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala? Ini penjelasan tauhid, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam perkara uluhiyah. Karena tauhid ar-rububiyah itu kelazimannya adalah tauhid al-uluhiyah. Dengan makna lain, bahwa orang yang telah meyakini bahwa Allah Maha Esa di dalam penciptaan, dalam pengaturan dan kekuasaannya, mestinya dia juga mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam peribadatan. Nah, karena yang namanya al-khaliq, yang Maha Esa dalam penciptaan dan dalam pengaturan, dialah yang paling berhak untuk disembah satu-satunya. Baik, yang keempat kata Syekh, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala maha kaya dari makhluknya. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita bahwa kita telah memberikan manfaat dan kebaikan untuk Allah Jalla wa'ala. Dari mana hal ini dapat diketahui dari pada ayat di atas, yaitu dari firman Allah Jalla wa'ala, ma uridu minhum rizqa wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Setelah Allah menerangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Wa hajatil khalqi ilaih. Ayat tersebut juga menerangkan kepada kita bahwa seluruh makhluk tanpa terkecuali, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, semua mereka butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Dari mana ini diketahui? Yaitu dari penjelasan Allah dalam ayat tersebut, bahwa Dia yang telah menciptakan mereka. Li'anahul khaliq, karena Dialah yang telah menciptakan mereka. Wahum makhlukun, dan mereka sebagai makhluk. Al-khamis, faedah kelima yang dapat dipetik dari ayat di atas. Kata Syekh, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanah. Bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat hikmah. Bahwa seluruh perbuatan Allah Jalla wa'ala itu dibangun di atas hikmah. Hikmah yang ditetapkan untuk Allah Jalla wa'ala, tentunya itu berdasarkan ayat dan hadis. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Hakim. Sekian ayat dalam Al-Quranul Karim. Akan tetapi hikmah yang itu merupakan sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki, wajib kita yakini bahwa Dia sebagai sifat yang sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat hikmah manusia, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Nah, karena ada di kalangan al-firaq ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat dalam bab asma wa sifat, yang menolak sifat hikmah untuk Allah Jalla wa'ala, dengan alasan kalau kita menyatakan Allah memiliki sifat hikmah, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan manusia, karena manusialah yang memiliki sifat hikmah, kata mereka. Maka kita katakan, kalau demikian, Anda berarti tidak boleh dong mensifatkan Allah Jalla wa'ala dengan sifat mawujud, ya, dengan bahasa mereka, bahwa Allah memiliki sifat mawujud, bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat mendengar dan melihat. Karena sifat tersebut juga ada pada makhluk. Tentu dia akan menjawab, oh beda, sifat mendengar dan melihatnya makhluk dengan sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala. Maka kita katakan, demikian pula sifat hikmah Allah dan yang lainnya, itu juga beda dengan sifat hikmah yang ada pada makhluk. Sifat hikmah Allah Jalla wa'ala sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh diselewengkan dari makna yang tersurat kepada arti yang tersirat tanpa dalil yang membenarkannya. Nah, kenapa? Karena kaidah dalam bab asma wa sifat, al-kalam fi ba'dhi sifat kal kalami fi jami'iha. Berbicara tentang sebagian sifat Allah itu sama seperti berbicara tentang seluruh sifat Allah Jalla wa'ala. Dengan makna lain, apabila sebagian sifat Allah Jalla wa'ala kita terima dan kita tetapkan untuk Allah dengan alasan sifat tersebut tidak menyerupai sifat makhluk, walaupun makhluk juga memilikinya, maka demikian pula kita harus mengatakannya pada sifat-sifat Allah Jalla wa'ala lainnya yang terkesan bagi sebagian orang yang mentakwilnya bahwa sifat tersebut menyerupai sifat makhluk. Maka kita katakan, sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat hikmah ataukah yang lainnya yang sebagian orang menolaknya. Nah, barakallahu fik. Ini lima faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dari ayat di atas. Ada beberapa faedah tambahan dari sebagian para ulama yang membahas ayat ini. Di antaranya bahwa dalam ayat ini ada isyarat dari Allah Jalla wa'ala dan penjelasan darinya Subhanahu wa ta'ala, agar makhluk dari kalangan jin dan manusia tidak mengkhawatirkan dunia mereka, rezeki mereka, atau masa depan dunia mereka karena beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini penting untuk kita tanamkan dalam ke dalam hati anak keturunan kita, karena di antara upaya syaitan menjauhkan manusia dari Allah Jalla wa'ala dan agamanya adalah dengan menakut-nakuti anak Adam akan kemiskinan, akan kegelapan pada masa depan dunianya kalau dia menjadi hamba yang agamis. Ya. Dan andai kata kita jujur menilai diri-diri kita, hal ini terkadang terbesit di dalam hati kita. Ya. Ketika kita berhadapan untuk menjalankan perintah Allah atau ingin meninggalkan hal-hal yang telah kita ketahui itu haram dalam agama kita, syaitan datang melalui pintu ini agar kita tidak merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah dalam hal itu. Hal itu Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah, "Asyaitan yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya bis-su'i wal fahsya." Syaitan itu menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Tatkala kalian sudah mulai takut kepada kemiskinan dengan karena menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang buruk dan hal-hal yang fahsya. Apa yang menyebabkan sebagian orang tidak berani atau tidak mau melakukan sholat lima waktu, baik sholat lima waktu sendirian maupun secara berjamaah? Sebagian mereka karena takut miskin, takut omsetnya akan berkurang kalau dia pergi, kalau dia menutup tokonya atau meninggalkan jualannya demi pergi sholat lima waktu. Apa yang membuat sebagian orang berat meninggalkan riba sementara dia telah mengetahui hukumnya? Sebabnya karena ini, bisikan syaitan akan kemiskin, akan kemiskinan. Apa yang menyebabkan sebagian mereka takut menyampaikan syirik itu haram, bid'ah itu haram, ritual-ritual yang sudah jelas-jelas itu syirik, yang jelas-jelas itu bid'ah? Sebabnya khawatir ekonominya akan hilang. Kalau saya katakan maulid itu bid'ah, maulid itu enggak ada anjuran di masa Nabi, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan empat mazhab juga enggak ada. Saya seorang ustaz, lu dengku ibadah yang mencapai ngelam. Cukup lemah bambak cara mulutnya, titun tiga ik dengan tau matau. Ini dah pegah mulutnya, bid'ah hana tuntunan dari Nabi kan bagian agama, hana pat yang mencapai ngelam. Cukup pahit udib tu. Ini menunjukkan akidahnya yang lemah. Sehingga dia tidak berani memperingatkan ritual-ritual syirik atau bid'ah kepada manusia yang sesungguhnya. Khawatir ekonominya akan hilang. Khawatir popularitasnya akan hilang. Khawatir relasi-relasi dunianya akan menjauh darinya. Maka di akhir ayat ini Allah Jalla wa'ala setelah menerangkan mereka bahwa dia tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadanya, Allah terangkan innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rezeki dan Allah Maha memiliki kekuatan yang nyata. Artinya jangan sampai kita khawatir akan miskin, khawatir enggak akan bahagia dunia di dunia ini, khawatir akan ditinggalkan oleh manusia, akan dibunuh oleh manusia, ditindas oleh manusia atau dizalimi oleh manusia. Tatkala kita ingin merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Apa yang kita khawatirkan apabila kita menjadi hamba yang agamis untuk Allah Jalla wa'ala terhadap dunia kita? Rezeki, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, iya kan? Apa yang kita khawatirkan apabila kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala dari manusia? Mereka akan membunuh kita, mereka akan zalimi kita, mereka akan melakukan makar terhadap kita. Allah yang menyatakan innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, Allah lah yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, maka dia pula yang memerintahkan bahwa dirinya lah yang menjamin pertolongan, penjagaan, dan rezeki untuk kita. Lantas apa yang, kenapa kita meninggalkan perelasasian ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala hanya karena nilai-nilai dunia, sementara dunia, nilai-nilai dunia tersebut berada di tangan Allah Jalla wa'ala dan Allah yang telah menjaminnya. Dialah yang telah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tiada yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. وَكَمْ مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ وَيَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Betapa banyak yang melata di dunia ini, kalian melihatnya dia tidak mampu mencari rezeki. Dia pincang, dia buta, dia cacat, ya. Dia enggak punya modal usaha, tetapi Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Betapa banyak orang yang buta lebih kaya daripada orang yang tidak buta. Betapa banyak orang yang dari keluarga miskin, bisnisnya lebih bagus daripada orang yang berada dari keluarga yang kaya. Betapa banyak orang yang tidak memiliki title dalam pendidikan dunia, akademik, bisnisnya lebih bagus, dia lebih kaya, lebih banyak uangnya daripada orang-orang yang memiliki title-title tinggi. Wa iyyakum, dan dia pula yang akan memberi rezeki kepada kalian. Oleh karenanya di antara perkara jahiliyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah mereka membunuh anak-anak mereka khawatir miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Min imlaq, karena kemiskinan yang telah terjadi. Kalau dalam ayat yang lain Allah menyatakan khasyatal imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Dia belum miskin tapi khawatir akan miskin. Akhirnya dia membunuh anaknya. Maka Allah katakan, nahnu narzuqum wa iyyakum. Kami akan memberikan rezeki untuk mereka dan untuk kalian. Tapi pada ayat jangan membunuh anak kalian karena kemiskinan, Allah katakan, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka karena kemiskinan yang sedang terjadi. Jadi orang-orang musyrik dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, kemiskinan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama kemiskinan yang telah terjadi, yang kedua kemiskinan yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini kemiskinan yang membuat kaum musyrikin membunuh anak-anak mereka. Itu mungkin lumrah mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka memang musyrik. Mereka tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya mereka memilah-milah agama Allah Jalla wa'ala. Yang enak-enak menurut hawa nafsu mereka, mereka kerjakan. Yang hal-hal yang menurut mereka dapat merusakkan bisnis mereka, merusakkan nilai-nilai dunia mereka, menurut rasio mereka, maka mereka meninggalkannya. Nah, adapun seorang mukmin, dia berkeyakinan bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepadaku perintah-perintah dan larangan-larangan untuk ditinggalkan, dia pula yang menjamin rezekiku, dia pula yang menjamin duniaku sebagaimana ia telah menjamin akhirat untukku jika aku taat kepadanya. Ini prinsip yang penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita dan anak keturunan kita. Sekalipun ini prinsip yang telah diketahui oleh keumuman muslim, tetapi seringkali kita tidak merealisasikannya dalam kehidupan dunia kita. Buktinya apa? Buktinya terkadang kita tidak berani melakukan perintah yang Allah perintahkan atau meninggalkan larangan yang Allah larang tatkala terancam, tatkala dunia kita terancam akan hilang di karenanya. Apa sebabnya itu? Berarti tauhid rububiyah kita yang masih lemah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh." Tiada nyawa yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Syekh Mu'mil dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, Nabi bersabda, "Innaka lan tad'a shay'an ittiqa'illah illa wadhahallahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dia pula yang telah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi untuknya. Di antara makna fi'il mudhari, dia memiliki makna al-istimrar. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa selama kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan solusi untuk kita, cepat maupun lambat menurut kita. Allah akan memberikan untuknya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha Menang atas segala urusannya. Dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Naam. Yeah. Saya tekankan kembali bahwa prinsip ini amat penting untuk kita tanamkan dan kita tancapkan ke dalam hati kita dan anak keturunan kita. Karena realita menunjukkan sebagian kaum muslimin lemah dalam prinsip ini. Khawatir kalau anaknya pergi mondok. Karena masa depannya nanti akan gelap. Nanti kalau kamu mondok, anak tamat mondok, gimana kamu menikah, gimana kamu makan? Hah? Tapi kalau anaknya menempuh pendidikan akademik, kita bukan sedang di konteks mencela pendidikan akademik, tapi kita sedang memberikan pencerahan ya untuk sebagian orang yang prinsipnya seperti itu. Kalau anaknya menempuh pendidikan yang sifatnya akademik, dia tidak mengkhawatirkan masa depan anaknya tersebut. Tetapi begitu anaknya minta izin untuk mondok, untuk menuntut ilmu agama, dia mulai mengkhawatirkan masa depan anaknya. Pertanyaannya, siapakah yang menjamin masa depan anaknya yang menempuh pendidikan akademik dan anaknya yang menempuh pendidikan di pondok pesantren? Semua mereka dalam jaminan Allah Jalla wa'ala. Dan bahkan sesuatu yang itu takwa kepada Allah, dialah sumber rezeki yang sesungguhnya. Dialah sumber pertolongan Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau kita kembalikan kepada fakta dan logika, belum tentu yang menempuh pendidikan akademik masa depannya lebih indah daripada anak pondok pesantren. Betapa banyak orang yang punya title S1, S2, kerjanya jualan pisang goreng. Hah? Punya title S1, S2, jadi petani, megangnya cangkul juga. Mending dari awal aja dia enggak nempuh S1, S2. Uang yang dia keluarkan untuk menempuh pendidikan S1 dan S2 itu bisa dia gunakan untuk modal bisnis. Bahkan udah bisa dia gunakan untuk beli sawah. Ini kalau kita berbicara secara logika, maka sungguh tidak layak seorang muslim meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya hanya karena khawatir miskin. Karena Allah Jalla wa'ala yang memberikan perintah dan larangan kepada kita, dialah yang menjamin dunia kita. Sebagaimana yang telah kita simak beberapa ayat dan hadis di atas. Simpelnya untuk prinsip di atas adalah mengingat bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Ya kan? Saya kira setiap muslim berkeyakinan dan yakin bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Hikmah, Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu. Baik. Apabila nama-nama Allah di atas telah tertancap kuat di dalam kalbu kita, maka lantas kenapa kita ragu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Bukankah dengan kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir, berarti Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan kita kecuali baik. Dan bahwa segala sesuatu yang ia larang, itu dikarenakan sesuatu tersebut murni buruk atau dominannya buruk. Karena kalau tidak, berarti Allah Maha Zalim. Karena ia telah mengharamkan untuk kita hal yang baik murni, baik atau dominannya baik untuk kita. Dan telah memerintahkan kepada kita sesuatu yang murni jelek atau dominannya jelek untuk kita. Tapi Allah mensifati dirinya dengan Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Berarti segala perintah yang Allah perintahkan untuk kita di dunia ini, dari ibadah-ibadah yang ada, maka itu murni baik untuk dunia dan akhirat kita, atau dominannya baik. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan maqasidus syariah. Dan tiada sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, melainkan karena sesuatu itu murni buruk atau dominannya buruk terhadap dunia dan akhirat kita. Apabila prinsip ini telah tertancap kuat di dalam kalbu kita, maka akan lapang dada kita menerima syariat Allah. Kita akan mudah untuk merelasikan sami'na wa ata'na kepada Allah. Bahkan kita akan merasa lezat, nikmat dan manis ketika merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena prinsip di atas telah tertancap kuat di dalam kalbu kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi diskusi, atau ada kritikan-kritikan yang masuk ke admin. Baik, teman-teman yang ada di Zoom, ada hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Barakallahu fikum. Baik dengan suara maupun dengan pesan, ya. Faddalu. Hah? Tayyib. Maulidar, Maulidar siapa ini? Nah. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Hah. Masya Allah, ada Dinda Karis dari Jakarta. Adinda Karis, apa kesimpulan kajian kita sore hari ini? Barakallahu fiik, Adinda Karis. Ada hadiah. Insyaallah ada hadiah. Fadhal Adinda Karis. Apa kesimpulan pelajaran kita sore hari ini? Hah? Ya, jangan enggak ada orangnya nih. Setelah terbuka Zoom ya. Fadhal Adinda Karis. Al-Fandani. Fadhal. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Apa kesimpulan pelajaran sore hari ini, Adinda? Baik. Mana Bang Maimun? Baik, di sini ada akhuna Wahyu dari Sabang. Fadhal akhi Wahyu yang dari Sabang. Apa kesimpulan pelajaran sore hari ini? Barakallahu fik. Fadhal. Ini kok pada mati semua nih setelah dilemparkan pertanyaan. Mikrofon Pak Abang udah Abang buka. Baik, Fadhal akhi Wahyu dari Sabang. Apa kesimpulan pelajaran sore hari ini? Atau akhi Karis ingin menyebutkan kesimpulan darus hari ini? Naam. Suaranya kurang keras. Hah? Enggak terdengar. ada sore. Baik, di sini ada akhuna Abu Ikram dari Qatar. Fadhal Abu Ikram, Qatar. Apa kesimpulan pelajaran sore hari ini? Abu Ikram, Qatar. Afwan Ustaz, ana nyimak lagi sambil kerja Ustaz. Oh Masya Allah, sambil kerja. Barakallahu fiik. Allah yu'inak. Semoga Allah memberkahi waktu dan pekerjaan yang sedang untuk mengerjakan. Masya Allah. Kesempatan kerja beliau gunakan bekerja sambil mendengar kajian. Barakallahu fiik. Apalagi kalau lagi enggak kerja ya bang ya. Baik, barakallahu fiik. Di sini ada Dr. Renza Faldi Rusli. Baik, silakan dokter. Kesimpulan pelajaran sore hari ini. Baik. Tidak ada suaranya ya. Tidak ada orangnya ya. Baik, yang terakhir Bang Maimun Riansyah. Silakan Bang, kesimpulan pelajaran hari ini. Dengan suara Bang, bukan dengan pesan. Fadhal Bang Maimun. Kok udah hilang nih? Baik, kalau demikian kita baca pesan-pesan yang telah masuk ya. Baik, sebelumnya ada yang bertanya apakah kitab ini ada terjemahannya yang sudah berbentuk PDF. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Farhan tahu? Terjemahan PDF-nya saya enggak tahu, wallahu a'lam. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan kru. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Hasan Al-Basri dan Ibnu Hajar Al-Haytami seringkali dikaitkan dengan sufi Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bisawab. Kenapa beliau seringkali dikaitkan dengan hal ini? Sementara Hasan Al-Basri salah satu dari ulama tabi'in yang dikenal di atas akidah as-salaf. Bahkan juga ada beberapa ucapan dari beliau yang dinukilkan oleh para ulama yang mencela keekstreman sufi dalam beribadah. Mungkin sebabnya adanya ucapan-ucapan umum beliau yang bisa ditarik kepada atau ucapan-ucapan beliau yang umum yang seakan-akan membenarkan tata cara ibadah yang ekstrim. Padahal tidak ya. Ucapan-ucapan beliau yang menyuruh manusia kepada zuhud terhadap dunia untuk memperbanyak ibadah. Padahal yang beliau maksudkan zuhud yang tidak menyelisihi batasan-batasan agama. Karena zuhud yang terpuji itu adalah tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka apabila perkara dunia yang ditinggalkan itu bermanfaat untuk akhirat, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Adapun kenapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seringkali dikaitkan dengan sufi, maka wallahu ta'ala a'lam bisawab, la adri. Ini perlu kita kaji secara khusus ucapan-ucapan beliau yang mereka gunakan, kemudian mereka kaitkan dengan sufi. Secara khusus dalam hal ini saya tidak mengetahui dari ucapan-ucapan beliau yang mereka kaitkan dengan akidah atau prinsip sufi. Dan perlu diketahui bahwa para ulama telah menulis kitab dan tulisan-tulisan yang menerangkan kepada kita hakikat sufi. Baik, penjelasan di dalam kitab-kitab besar ataupun tulisan-tulisan yang khusus dalam hal ini, yang pada intinya atau yang kesimpulannya, sebagian para ulama menyebutkan asal muasal penggunaan kata sufi. Ada yang mengatakan dari kata ahlus sufah. Ahlus sufah itu para sahabat Nabi SAW yang tidak memiliki keluarga dan tempat tinggal di masa itu, dan tempat tinggal mereka sehari-hari adalah Masjid Nabawi, dan mereka dikenal orang-orang yang zuhud dan amat miskin. Dari kata ini asal muasal kata tasawuf. Dan ada pula yang menyatakan bahwa asal muasal penggunaan kata sufi untuk kelompok ini adalah dari kata as-suf, kain suf, apa bahasa Indonesia ya, kain wol ya. Ya, kain wol atau katun, sebuah kain yang suf dalam bahasa Arab di masa itu adalah kain yang kasar, kain yang menunjukkan apabila digunakan untuk pakaian menunjukkan kezuhudan seseorang. Karena awal-awal munculnya sufi, yang sebagian ulama menyebutkan itu sudah muncul di akhir abad kedua Hijriah, ya, mereka bersikap ekstrim di dalam berpakaian sebagai bentuk kezuhudan dan meninggalkan hal-hal yang telah Allah Jalla wa'ala halalkan sebagai bentuk kezuhudan mereka. Maka para ulama pun menerangkan sikap yang tercela mereka tersebut, di antaranya Hasan Al-Basri sendiri. Adapun setelah itu berkembang dan bertambah dan kesyirikan dan kebid'ahan, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat berzikir, sebagai tempat-tempat membaca Al-Quran, padahal Nabi SAW sendiri menyatakan la taj'alu qabri'i dan wathanan yu'bad. Beliau pula yang menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan tanpa ada lantunan Al-Quran, karena syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, Al-Quran di dalamnya. Bertambah dengan akidah wihdatul wujud seperti yang diyakini oleh Ibnu Arabi Al-Hululiyah, mentakwil sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, dan sikap ghulu terhadap para guru seperti ucapan mereka at-tilmith baina yadail al-mudarris atau al-muwajjih kal-mayyit baina yadai al-ghasil. Seorang murid di depan seorang guru itu mesti seperti mayat di depan orang yang akan memandikannya, tidak boleh membantah, tidak boleh bertanya dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya sebagian mereka tersinggung kalau ada muridnya yang bertanya apa dalilnya, apa landasan syar'i untuk hal ini dan itu. Dan telah banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama tentang sufi. Nah, barakallahu fikum. Adapun kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dikaitkan dengan mereka, maka jawaban saya la adri wallahu alam. Baik. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita memberikan bagian daging hewan kurban, tulangnya atau bagian-bagian lain dari hewan tersebut sebagai makanan kepada kucing atau anjing? Jazakallahu khairan. Pertanyaannya, apakah sudah tidak ada lagi manusia yang membutuhkannya sehingga daging dan tulang daripada hewan kurban tidak lagi diberikan kepada manusia, justru diberikan kepada kucing dan anjing? Apakah anjing dan kucing lebih membutuhkan daging hewan kurban daripada manusia? Hah? Ini hal yang disayangkan ya. Dan kita lihat sebagian orang sekarang kepeduliannya kepada kucing melebihi kepeduliannya kepada anak kandungnya sendiri. Kucing masya Allah sekian dalam seminggu sekian kali dibawa ke salon. Anaknya sendiri, ayahnya sendiri, ibunya sendiri enggak pernah dimasukkan ke salon. Kucingnya bersih rapi, anaknya ingus-ingusan, ya. Allahu musta'an. Untuk kucing dia tidak banyak pertimbangan mengeluarkan biaya, tapi kalau untuk orang tuanya penuh pertimbangan. Ya. Untuk memberikan uang kepada mereka. Tapi kalau yang dimaksud adalah bagian yang tidak lagi tidak lagi berguna dan manfaat untuk manusia, maka tidak mengapa. Akan tapi dianjurkan ketika seorang membuang tulang untuk mengucapkan bismillah, karena ada hadis yang sahih bahwa tulang yang dibuang dengan nama Allah akan menjadi makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fik. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana kita kiat agar kita memahami pentingnya belajar tauhid dan pembahaya syirik, karena banyak orang yang melupakan pondasi yang paling penting ini. Jazakallahu khairan wa anta kadzalik. Pertanyaan yang amat penting dan bagus. Yang pertama, mesti kita terangkan kepada mereka bahwa tauhid adalah tujuan dan hikmah mereka diciptakan. Dengan itu jelaslah bagi kita betapa pentingnya kita mempelajari pembahasan tauhid, karena tauhid adalah hikmah Allah Jalla wa Ala menciptakan kita. Yang kedua, kita mesti menerangkan kepada mereka bahwa tauhid merupakan asasuddin, pondasi dan landasan agama ini, di mana seluruh ibadah akan menjadi debu yang berterbangan tatkala pelakunya tidak berada di atas tauhid. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Seluruh wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Allah juga berfirman, walau asyaraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik yang merupakan lawannya tauhid, maka seluruh ibadah yang pernah mereka kerjakan selama mereka hidup akan hangus dan akan batal. Ini ayat pada konteks para nabi dan para rasul. Artinya mereka para nabi, andai kata berbuat syirik, Allah ancam dengan ancaman yang seperti itu. Dan mereka telah Allah jaga dari syirik, apalagi selain mereka. Yang ketiga, kita perlu menerangkan bahwa seorang yang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik, dia mati di atas kebaikan. Dia akan mendapatkan keutamaan yang amat banyak di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan keamanan dari azab Allah Jalla wa Ala, dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Karena Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang merealisasikan tauhid mereka kepada Allah, beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dari azab Allah Jalla wa Ala secara 100% atau keamanan dari kekekalan di dalam neraka Allah, dan bagi mereka petunjuk. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang disahihkan oleh sebagian ahli hadis, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, niscaya akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Allah pula yang telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pelaku syirik, dia dipastikan tidak akan mendapatkan ampunan Allah jika mati belum bertobat darinya. Akan tetapi Allah akan mengampuni seluruh dosa di bawah syirik bagi siapa yang dia kehendaki, sekalipun dia belum bertobat ketika matinya. Dengan tauhid dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan selainnya dari orang-orang yang Allah beritakan, mereka akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Karena syafaat pada hari kiamat dari Nabi SAW dan selainnya dari kalangan malaikat, orang-orang saleh, itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada mereka, orang-orang yang merealisasikan tauhid mereka. Wa radhiya lahu qawla. Allah sebutkan dalam surat Taha, dan dia adalah orang yang Allah cintai ucapannya, dan tauhidlah yang Allah cintai, sementara syirik Allah tidak akan mencintainya. Oleh karenanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Maka Nabi sebutkan adalah ahli tauhid. Dengan ucapan yang man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Dia adalah orang yang mengucapkan dan merealisasikan la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. Ikhlas dari hatinya. Dia mengucapkan, mengetahui maknanya bahwa tiada sesembahan yang berhak diberi kecuali Allah, merealisasikannya ya, dengan tidak melakukan dosa syirik kepada Allahu Jalla wa Ala. Na barakallahu fik. Izin bertanya di luar tema terkait bacaan iftitah dalam salat, yang benar bacaannya bagaimana Ustaz? Baik, selama doa istiftah tersebut warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh membaca salah satu dari doa-doa istiftah tersebut. Ya. Dan tidak boleh dia gabungkan secara keseluruhan. Dan doa istiftah yang paling sahih dari sisi riwayat adalah doa istiftah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istiftah yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebutkan tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Ini doa istiftah yang paling panjang. Yang kedua dari sisi kesahihan setelah ini adalah istiftah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh, saya lupa, pokoknya salah satu dari Al-Imam Al-Bukhari, jika saya tidak salah ingat, adalah Al-Imam Muslim. Akadah ya akhi Farhan. Ha? Subhanakallahumma la ilaha illa ghairuk wa la ilaha illa anta subhanak wa la ilaha illa wa la ilaha subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa ghairuk la ilaha ghairuk. Ini riwayat Al-Imam Muslim. Dan juga di doa istiftah lainnya, kitab yang paling dekat dan paling mudah untuk diketahui beberapa bentuk konteks doa istiftah yang datang dengan sanad dan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Di sana beliau sebutkan beberapa konteks doa istiftah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Dapat dipilih salah satu dari doa istiftah tersebut. Yang paling singkat tadi adalah doa istiftah yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu an marfu'an. Nah. Baik. Di sini disebutkan oleh Adinda Kari kesimpulan melalui pesan ya. Kesimpulannya adalah wajib mentauhidkan Allah dan beriman kepada takdir termasuk masalah rezeki, Ustaz. Afwan, audio bermasalah. Baik, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Ukhti Rozana Ummu Ruqayyah, Malaysia. Pertanyaan ana, sebagaimana sebagian pasangan suami istri suka bertukar-tukar pakaian mereka. Seperti misalnya si istri memakai kemeja suaminya atau si suami memakai daster istrinya. Ada juga terkadang anak perempuan yang memakai pakaian ayahnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallahu khaira. Baik. Mungkin ini pengalaman pribadi ya. Para ulama menerangkan dalam pembahasan fikih terkait dalam pembahasan Kitabul Libas. Seluruh kitab fikih ada sebuah pembahasan yang berjudul Kitabul Libas. Fikih terkait pakaian. Para ulama menyebutkan salah satu syarat pakaian seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama mereka disyaratkan dengan syarat tersebut dalam berpakaian adalah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ya. Artinya pakaian tersebut adalah pakaian yang identik dengan pakaian lawan, sebagai pakaian lawan jenis. Maka tidak boleh dia menggunakannya. Contoh misalkan daster. Saya yakin sepakat semua orang daster adalah pakaian Wanita beda dengan jubah maruku ya. Beda itu dengan daster. Itu pun nasihat guru-guru yang kita belajar kepada mereka bahwa kepakaian maruku jika di Indonesia itu hal yang aneh dan membuat orang jadi tabu, menganggap itu tabu, maka lebih baik itu tidak dipakai ya. Karena memang orang Arab pun untuk baju formal mereka enggak pakai maruku. Mereka gunakan baju maruku yang jubah terputus itu sebagai baju santai. Tapi insyaallah baju jubah maruku berbeda jauh dengan daster ya. Kalau daster ini dikhawatirkan tasyabbuh dengan kaum wanita. Ya, demikian pula seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang itu identiknya dengan kaum lelaki, bukan sekedar pakaian yang dipakai oleh suami. Apabila pakaian yang dipakai oleh suaminya tersebut bukan pakaian yang khusus untuk laki-laki, artinya ma'ruf di suatu tempat, pakaian tersebut digunakan oleh lelaki dan juga dapat digunakan oleh kaum wanita seperti baju oblong dan dia pakai pun untuk di rumah, dan itu bukan pakaian yang khusus untuk kaum lelaki atau sebaliknya, maka tidak mengapa. Maka jika yang dimaksud di atas adalah sesuatu yang itu tidak khusus untuk lawan jenis, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu pakaian yang khusus untuk lawan jenis, identiknya untuk lawan jenis, maka kalau dia memakainya, ini masuk ke dalam tasyabbuh. Para ulama menyebutkan salah satu syarat pakaian untuk dipakai oleh lelaki dan kaum wanita, dan mereka sama dalam syarat ini adalah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Definisi tasyabbuh disebutkan oleh para ulama adalah hal yang dia lakukan tersebut khusus untuk suatu kaum, identik dengan lawan jenisnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang ana pahami daster ini khusus untuk kaum wanita. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hukum cadar ada khilaf wajib dan sunnah. Apa yang dimaksud dengan tulisan ini? Apakah sebagai tambahan faedah ataukah sebagai pertanyaan? Karena tidak ada tanda tanya. Mungkin maksudnya adalah pertanyaan ya. Perlu diketahui bahwa hukum cadar di dalam Islam disepakati oleh para ulama. Ijma' akan dianjurkannya cadar. Mereka sepakat cadar itu suatu yang dianjurkan. Ini beberapa poin yang perlu diketahui dalam masalah cadar, menutup wajah. Mereka sepakat dari sisi itu dianjurkan untuk kaum wanita. Itu tidak ada perselisihan di antara ulama. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa wanita yang cantik, yang apabila dia tidak menutup wajahnya bisa menimbulkan fitnah, godaan terhadap kaum laki-laki, karena umur dia yang masih muda, masih gadis, dan dia pun cantik. Cantiknya itu pun bukan hanya menurut empat mazhab. Sudah seluruh mazhab sepakat dia cantik. Ya, bahwa dia wajib menutup wajahnya. Baik dikarenakan wajah sebagai aurat, maupun di sisi ulama yang menyatakan wajah bukan aurat. Tetapi mereka tetap menyatakan itu wajib demi menutupi pintu fitnah. Akan tetapi terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama terkait hukum cadar buat kaum buat wanita yang dia sudah lanjut usianya atau masih muda tetapi wajahnya tidak menimbulkan fitnah. Karena mungkin kecantikan yang atau kurang cantik. Maka di antara ulama ada yang menyatakan tetap wajib karena keumuman ayat dan hadis tentang wajibnya menutup seluruh anggota tubuh seperti firman Allah dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatuhunna illa ma zahara minha wala yubzinatuhunna illa li bu'ulatihin aw abaihin, dan seterusnya. Demikian juga hadis-hadis dalam hal ini, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita menutup aurat mereka dengan cadar, wajah mereka dengan cadar ketika ihram. Akan tetapi ketika para sahabat melewati beberapa sahabiah dan ummahatul mukminin ketika tawaf, maka mereka langsung menutup wajah mereka dengan jilbab mereka. Ini menerangkan bahwa wajah wajib ditutupi dari hadis ini dari beberapa sisi. Yang pertama, Nabi melarang mereka menutup wajah mereka ketika ihram, menunjukkan hal itu hal yang dianjurkan baik wajib wajib sebelum mereka berihram. Yang kedua, mereka menutupnya dengan jilbab mereka tatkala lewat jamaah lelaki yang tawaf di samping mereka. Andai kata hukum cadar itu sunnah, maka tentunya mereka tidak akan melanggar larangan Nabi menutup wajah ketika ihram. Tidaklah mereka menutupnya menunjukkan, melainkan karena itu hukumnya wajib. Karena kalau sunnah tidak mungkin demi hal yang sunnah mereka meninggalkan melakukan sesuatu yang Allah, yang Rasulullah lah larang. Demikian juga hadis al-ifk yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Aisyah radhiyallahu anhu bangun dan terkejut mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Safwan ibn Asal. Beliau langsung menutup wajah beliau dan beliau menyatakan waqad kana yarani qabla ayatil hijab, dan dia telah melihat wajahku sebelum turunnya ayat hijab, yaitu firman Allah dalam surat An-Nur, ya ayuhan nabiy qul li banatika qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihin. Naam. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa cadar pada dirinya kalau dia tidak cantik dan tidak menimbulkan fitnah, ya, tetap dianjurkan, tetapi sunnah, tidak wajib. Dan masalah cadar ini hal yang telah dimaklumi anjurannya dalam seluruh mazhab. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dari dulu wanita itu ma'ruf menutupi wajahnya dan kaum lelaki membuka wajahnya. Maka aneh kalau ada yang mengaku mazhab Syafi'i tapi mereka mengingkari hukum cadar. Ada yang sebagian orang yang gagal paham sehingga mengkritik faedah yang anda sebutkan dalam hal ini, gagal paham sehingga ada yang saya melihat bukan mengkritik ilmiah, justru mencela bahkan membego-begoin ana. Ya, tatkala saya menyatakan bahwa cadar itu ijma di antara ulama akan anjurannya, padahal kita menyatakan sisi ijma dari sisi kan dianjurkannya cadar, itu tidak ada perselisihan di antara ulama. Dan setelah itu pun saya menyebutkan sisi ijma' mereka yang kedua, apabila wanita tersebut wanita yang cantik, ya, dan kalau dia tidak menutup wajahnya akan menimbulkan fitnah. Ijma' ulama' dia wajib menutup wajahnya, baik di sisi ulama' yang menyatakan wajah itu aurat maupun di sisi ulama' yang menyatakan wajah bukan aurat karena demi menutupi pintu fitnah. Ya. Adapun cadar yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama' antara wajib dan sunnah, bukan antara mubah dan sunnah. Antara wajib dan sunnah adalah pada wanita yang wajahnya tidak cantik, ya, karena usia yang sudah lanjut maupun usia yang masih muda tapi tidak cantik, yang tidak dikhawatirkan wajahnya itu akan menggoda kaum lelaki. Maka di sini letak perselisihan di antara ulama antara wajib atau sunnah. Dan tidak ada yang menyatakan sekedar mubah, ya. Barakallahu fik. Tentunya seorang muslim yang sudah memahami kedudukan cadar dari sisi fikih, dia akan memilih untuk menggunakannya. Karena paling rendah hukumnya sunnah. Itu pun kalau dia seorang wanita yang tidak cantik dan wajahnya tidak menggoda kaum lelaki. Nah. Bagaimana memberikan contoh sikap menanamkan tauhid kepada anak balita dalam keseharian kita? Mungkin Ustaz bisa share pengalaman Ustaz bersama Ananda. Bersama Ananda kami. Afwan Ustaz. Barakallahu fikum. Sebaik-baik contoh dalam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas yang sedang beliau bonceng di belakang beliau? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan kuntu radifan li Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku pernah dibonceng di belakang Nabi. Kemudian beliau berkata kepadaku, ya ghulam inni wa'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tijahak wa'alam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu 'alaik wa wajufati as-suhrufati al-aqlam wajufati as-suhuf. Wahai anak kecil, aku akan sampaikan kepadamu beberapa kalimat penting. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Ketahuilah andai kata jika wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau meminta mintalah kepada Allah, jika engkau memohon pertolongan maka memohonlah kepada Allah. Dan ketahuilah andai kata seluruh manusia berkumpul bersatu padu ingin memberikan sebuah kebaikan atau melemparkan suatu mudarat ke hadap dirimu dengan sesuatu, itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir pun telah kering. Ini salah satu contohnya. Sambil main itu kan, enggak tegang kan? Jadi menanamkan tauhid itu enggak mesti secara formal ya. Kumpulin anak-anak, dengar ya semuanya, Abi mau ceramain kalian hari ini. Enggak mesti kayak gitu, enggak mesti tegang, enggak mesti dengan cara jaim ya, bahasa orang Jakarta ya. Tidak mesti dengan cara jaim. Ya, sambil main sepeda dengan anak-anak bisa menanamkan tauhid. Ya, sambil nyetir mobil, ya, kita bisa menanamkan tauhid kepada mereka. Sambil main bola dengan mereka, sambil bersunda gurau dengan mereka, ya, tidak mesti dengan cara yang jaim atau formal. Ya. Contoh lainnya, Nabi SAW ketika melihat Hasan memasukkan salah satu satu butir kurma ke dalam mulutnya, maka Nabi mengeluarkannya langsung. Langsung mengeluarkannya dari mulut beliau. Kemudian beliau menyatakan, inni khasyitu antakuna minas sadaqah. Wahai Hasan, aku khawatir kurma yang kau masukkan ke dalam mulutmu ini adalah kurma titipan zakat orang, sedekah orang. Dan kita adalah keluarga yang tidak boleh makan sedekah. Ini kan penanaman tauhid ke dalam hati seorang anak untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haram haramkan. Nah, ketika dia sedang masak, anaknya pun ikut, jatuh sesuatu, pecah piring, atau anaknya main-main kemudian memecahkan salah satu dari alat-alat dapur ataupun perabot, dia ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'alna. Itu sudah Allah takdirkan dan itu setelah telah Allah kehendaki. Enggak apa-apa nak, qaddarallahu. Ini juga penanaman tauhid di dalam hati seorang seorang anak. Nah, ketika jalan-jalan bersama mereka, melihat sesuatu, kita bisa ingatkan bahwa ketika melihat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rumah gedung, ada yang rumah kecil, kita ingatkan kepada mereka, nah itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang ini kaya dan ini menjadi miskin, itu telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan miskin. Kamu tidak perlu takut menjadi miskin seperti itu. Karena takdir kamu, rezeki kamu sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Sekalipun engkau diperbolehkan untuk berikhtiar menjadi orang kaya dan dianjurkan engkau mencari nafkah yang halal. Banyak cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan tauhid ke dalam hati anak-anak. Nah, barakallahu fik. Baik, ada pertanyaan lain melalui audio sebelum kita tutup majelis kita sore hari ini? Nah, teman-teman yang di Zoom, ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan faedah? Fadhal, jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Baik, jika tidak ada, kita tutup majelis kita sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim wa qabla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyin. Bertanya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Masya Allah, barakallahu fiik, ahlan wa sahlan wa marhaban. Maafkan Ustaz, barusan saja saya bisa terhubung ini. Baru bisa terhubung. Fadhal Bang, ada yang menyampaikan? Mungkin saya di luar tema tentang baik pemakaman secara syar'i, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz kalau di tempat saya kan seperti ini Ustaz, pemakamannya yang umum di yang ada di seperti banyak kita lihat lah. Bagaimana apa yang harusnya kita berbuat atau kita apa ya, kita yang kita inginkan itu tidak seperti yang ada gitu Ustaz. Misalnya pemakaman itu masuk ke dalam pembahasan ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah ya. Dan walillahilham, agama kita ini telah sempurna dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah melainkan beliau telah menyampaikan agama Allah dengan sempurna dan dalam dan juga dari hal yang telah beliau sampaikan adalah ahkamul janaiz. Oleh karenanya seluruh kitab-kitab fikih ada pembahasan al-jenazah di dalamnya. Bahkan ada yang menulis kitab khusus yang menerangkan hukum-hukum janaiz seperti ahkam janaiz Syekh Albani, baik yang syarah yang tebal yang maupun yang ringkas ya. Ya. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama terkait pemakaman, maka kita dapatkan bahwa petunjuk Nabi SAW dalam hal ini adalah yang paling sempurna dan yang paling memudahkan. Kaum muslimin, beliau salat takbir, setelah takbir pertama para ulama menyebutkan dia membaca al-fatihah karena keumuman hadis Nabi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membacakan al-fatihah. Setelah al-fatihah apakah dia boleh membaca surat? Syekh Bimas menyebutkan boleh dia membaca surat-surat pendek. Setelah itu dia bertakbir, takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, dia bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menambahkan faedah, apabila seorang menggunakan salawat Ibrahimiyah dalam salat jenazah, hendaknya dia tambah dengan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena taslim kepada Nabi itu sebuah kewajiban tatkala kita bersolat kepadanya. Karena salawat Ibrahimiyah yang kita bacakan dalam tasyahud sudah ada penyebutan salam sebelum kepada Nabi sebelum salawat Ibrahimiyah. Ini faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika umroh terakhir dan duduk di majlis beliau. Baik, setelah itu dia bertakbir, kemudian setelah takbir yang ketiga dia mendoakan mayit dengan konteks doa yang telah Nabi contohkan, Allah maghfirlah warhamu wa'afu wa'afu anhu wa'asim budakhan wa'akrim nuzalahu, dan seterusnya dari konteks-konteks yang telah datang dari Nabi SAW. Dan kata Syekh Bima, andai kata dia tidak mampu membacakan doa dengan konteks yang datang dari Nabi SAW, maka dia boleh berdoa dengan konteks yang dia mampu, baik dalam bahasa Arab maupun dengan bahasa yang dia mampu. Kenapa? Karena yang Nabi anjurkan adalah mendoakan kebaikan maghfirah untuk mayat tersebut. Dan tentunya yang paling afdal adalah dengan konteks-konteks yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia bertakbir, kemudian dia salam. Ya, sebelum salam dia boleh juga mendoakan lagi mayat jenazah atau jenazah tersebut. Salam boleh sekali dan boleh dua kali. Setelah itu mayat diangkat dan dibawa ke pemakaman. Tidak ada lagi upacara setelah itu dan tidaklah dilakukan upacara setelah melakukan salat jenazah kecuali hanya memberatkan kaum muslimin saja. Karena akan memakan waktu yang panjang. Sebagian mereka melakukan upacara hampir setengah jam ya, atau bahkan lebih setelah salat. Sehingga sebagian orang ketika mengetahui saudaranya meninggal dunia, dia tidak datang kepada atau melayat mayat kecuali setelah dikuburkan ke rumah mayat, keluarga mayat. Karena dia tahu kalau dia datang sebelum disolatkan sangat banyak waktu yang harus dia habiskan. Dia bawa ke pemakaman. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW ketika masuk pemakaman adalah mengucapkan Assalamualaikum ahla diyar wa inna insya'allahu bikum lahiqun yaghfirullahu lana walakum, dan membuka alas kaki. Dan ketika diturunkan mayat ke pemakaman, sunnah Nabi SAW adalah diturunkan dari kaki kuburan dengan kepala duluan sembari mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian mayat dihadapkan ke arah kiblat, baik menggunakan lahad maupun menggunakan nabsh. Ya, yang lahad adalah lubang yang dibuat di sebelah kanan kuburan, kemudian mayat dimasukkan dan dihadapkan ke arah kiblat. ya, selain lahad adalah lubang ini buat di pertengahan kuburan, kemudian mayat masukkan ke dalam itu dan dihadapkan ke kiblat. Tapi yang paling afdal adalah lahad, karena keumuman perbuatan Nabi dan para sahabat adalah lahad, dan datang hadis Nabi yang berbunyi al-lahadulana, lahad untuk kita. Sementara lubang yang dibuat di pertengahan kuburan itu untuk ahlul kitab, artinya ini lebih khusus untuk kita. Dan dalam hal ini saya ingin ingatkan, sebagian mayat dimasukkan ke dalam kuburannya bersama petinya, bersama kayunya, ya, apa namanya itu, peti atau keranda ya. Maka kita katakan apa tujuannya? Kalau mereka berkata tujuannya agar tidak langsung kena tanah, maka ini bertentangan dengan keumuman ayat Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah kalian akan kami kembalikan, dan dari tanah tersebut akan kami keluarkan kalian kembali. Ini keumuman ayat. Dan Nabi SAW memasukkan para sahabatnya ke kuburan secara langsung, tidak menggunakan kayu atau kayu yang lainnya. Maka lebih baik untuk tidak memasukkan keranda, ya. Bahkan seingat saya, di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhattab, Al-Imam Nawawi menyebutkan pengingkaran sebagian ulama Syafi'i terhadap ini, ya, dapat dicek ulang ya, dalam Al-Majmu' Syarhul Muhattab, dalam pembahasan Al-Jenazah. Nah, kemudian mayat tersebut dihadapkan ke lahad, karena sebagian kuburan lahadnya sudah dibuat, tapi mayatnya dimasukkan ke dalam lahad. Padahal tidaklah lahad dibuat kecuali agar mayat dimasukkan ke dalamnya. Jadi apa maknanya dia buat lahad kemudian dimasukkan peti? Ini salah satu sisi yang menurutkan hal itu tidak baik untuk dilakukan, karena dengan dia masukkan peti berarti mayat tidak akan dimasukkan ke dalam lahad, yang itu merupakan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ditimbun liang kubur tersebut, sembari ditimbun maka tidak mengapa salah satu dari orang yang ditokohkan atau pelayat untuk mengingatkan manusia tentang kematian dan mengingatkan mereka akan mendoakan mayat tersebut sendiri masing-masing, ya, agar dia dikuatkan oleh Allah Jalla wa'ala sesekali, ya, seperti Nabi lakukan dan sambil duduk. Dan Syekh Utsaimin menerangkan hal ini tidak mengapa dan tidak dilakukan setiap kali. Dan itu pula yang kami lihat di Yaman, Syekh Abdul Rahman terkadang ketika mengantar jenazah menyuruh beberapa santri untuk menyampaikan ceramah, ya, dan kuburan sambil ditutup. Baik. Dan apakah ada ketentuan tinggi bangunan kuburan atau tanah tersebut? Maka para ulama menyatakan agar ditinggikan dengan sekadarnya, yang dengan itu seorang mengetahui itu adalah kuburan. Ya. Sebagai ulama menyebutkan shibran, satu jengkal. Dan tidak mengapa diletakkan satu atau dua batu untuk menandakan bahwa itu adalah kuburan. Nah, barakallahu fik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan tidak ada talqin, ya. Tidak ada talqin. Karena hadis Nabi SAW berbunyi laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah la ilaha illallah kepada mauta kalian, kata Imam Nawawi. Maksud mauta di sini adalah orang yang sedang sakarat maut, yang hampir meninggal dunia. Karena orang yang sudah mati tidak ada manfaat lagi. Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Kamu tidak mampu memperdengarkan orang yang sudah berada di dalam kuburan. Walau sami'u mastajabu lakum, andai kata mereka mendengar maka mereka tidak mampu menjawab ucapan kalian tersebut. Dan karena alam barzah adalah alam pembalasan, ya, bukan lagi alam beramal. Kalau masih bermanfaat talqin berarti masih ada kesempatan bertobat setelah kematian. Nah, barakallahu fikum. Dan lebih rinci dan panjang lebarnya tentunya ini butuh kajian khusus terkait fikih ahkamul janaiz. Baik, sudah jam 6 lewat ini. Demikian Bang Abu Safarin, Abu Fairus. Abu Fairus, barakallahu fik. Salam buat ikhwan di Samarinda, barakallahu fikum. Uhibbukum fillah. Baik, kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.